Mohon nasihatnya bagi orang yang suka berkata atau mengancam, awas kubunuh kamu. Ini diucapkan dengan serius bukan bercanda. Jazakumullah khairan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari masalah pembunuhan terhadap jiwa yang dilarang oleh Allah SWT. Karena Rasulullah SAW menyebutnya termasuk sab'ul mubiqat, 7 perkara yang akan membinasakan. Artinya dosa besar yang paling besar disebutkan oleh Nabi sab'ul mubiqat, 7 yang membinasakan, setelah kesyirikan, durhaka pada orang tua, sihir, dan yang berikutnya qatlun nafsi, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sehingga jangan biasakan, walaupun itu cuma kata-kata, jangan biasakan, karena khawatir akan terbentuk di dirinya semangat untuk membunuh, dan itu mengerikan sekali. Masalah darah itu masalah yang besar. Membunuh seorang muslim itu kejahatannya lebih daripada menodai atau melecehkan Ka'bah atau melecehkan hak Masjidil Haram. Rasulullah SAW ketika khutbah terakhirnya, yang berarti khutbah perpisahan, khutbatul wada', beliau memperingatkan kepada kaum muslimin tentang darah. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kata Nabi, jangan kalian kembali seperti masa-masa kafir dulu, masa-masa jahiliyah dulu. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Artinya saling membunuh. Pesan Rasulullah SAW di khutbah terakhirnya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir atau menjadi seperti orang-orang kafir dulu, saling membunuh di tengah-tengah kalian. Sehingga jangan biasakan kalimat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.